wabil Qur'an imama, wabil Ka'bah kiblata, wabil mu'minina ihwana. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngegeona, mana para ihwan-ihwan luar biasa ini ya? Saya tantang satu kali lagi, yang jawab salam sayang, salam saya, yang paling semangat, semoga yang hari ini, yang hadir di sini, yang lagi terlilit hutang, segera dilunaskan hutangnya. Yang lagi sakit, segera disembuhkan sakitnya. Menjadi penuntut ilmu yang istiqomah. Yang belum bisa move on, segera bisa move on. Yang belum ketemu jodohnya, insya Allah ketemu jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata terbukti semua yang hadir di sini penuh masalah. Akang lihat ah, lo babisan masalahnya, Kang. Langsung Kang. Wah, masya Allah. Alhamdulillah. Tapi riwayat banyak sekali menceritakan hebatnya angka tiga. Ya, kembali saya ceritakan bahwa kalau kita umrah ataupun haji, kalau kita mencukur rambut, kalau sedikit otakkan atau berenang kata orang Sunda, itu Rasulullah mendoakannya tiga kali. Terus begitu hebatnya seorang wanita umi tiga kali, dan juga Rasulullah berbuka puasa dengan kurma tiga buah. Ya, jadi saya tantang sekali lagi ya, yang hadir ini ulti dan juga akhi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayak pemilu ya? Kayak sebelum pemilu maksudnya. Luar biasa, orang-orang pilihan Allah ya. Gak masalah dengan macet, gak masalah dengan hujan. Inilah orang-orang pilihan Allah. Ya Allah, ya Rabb, semoga yang berkumpul di sini berkumpul lagi di jannah-Mu. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang maha melihat, yang maha menatap, yang maha membuat kebalikan hati, yang maha pengampun dosa dan pengabul doa. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah Allah berkahi untuk bertalabul ilmi bersama guru kita Ustaz Alhamdulillah Ustaz Adi Hidayat, dan salawat serta salam juga pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah paling mulia, suri taladan kita yang membawa Islam, kata seperti kata Ustaz kita, mencinta bukan mencela, Islam mengajak bukan mengejek, Islam merangkul bukan memukul. Oke, Islam itu mengilhami bukan menghakimi, dan Islam juga ramah bukan marah, dan Islam juga memberi manfaat bukan menghujat. Ya, kita Islam sepakat. Juga untuk keluarga, para sahabat, para kerabat, dan juga para tabiin hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gurunda kita sudah ada. Langsung saja kita akan mendengarkan materi dari beliau. Ada yang tahu judul kita kali ini? Judulnya apa? Kemuliaan Rasulullah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, Allah Akbar. Langsung lagi kan? Allah Akbar. Yuk kita sambut beliau dengan takbir. Allah Akbar. Tamu mukarram, kami persilakan. Kepada yang ingin bertanya nanti, silakan siapkan kertasnya, ya. Insya Allah akan ada tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa gharasa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati لنكون من المتقين وسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم نحمده حمدا شاكرين حمدا داعبين كما علمنا أن نحمده ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين الحبيب الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku yang seluruhnya insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mengawali kajian kita, lebih baik jika kita mengondisikan dulu kesesuaian saf, karena saya masih melihat di belakang ada yang masih menyesuaikan. Jika memang bisa diluaskan, silahkan bisa diluaskan, dibagi. Dan memang tidak memungkinkan, maka di mana Anda mendapatkan tempat, di situ mungkin Anda bisa menyesuaikan untuk menyimak. Dan semoga Allah memuliakan Anda, kita semua, dan memberikan pahala sesuai dengan niat dan kesungguhan kita insyaAllah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rahu as-sahabil jalil Abu Darda rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan yang diriwayatkan kemudian oleh sahabat mulia Abu Darda rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, dinukil kemudian oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, yang disampaikan kepada kita. Qala: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menggunakan kata tariq, bukan syari'. Kalau syari', jalannya luas, lapang. Kalau tariq, itu kadang berliku. Berlikunya boleh jadi jalannya sempit, nih mau masuk, sempit. Cari tempat, kadang di jalan, macet, harus nerobos, cari celah dan sebagainya. Nah, itu beruntungnya kita menggunakan kata tariq. Maksudnya, setiap kesulitan yang dialami di situ, itu dituliskan pahalanya. Jadi kalau macet, ada pahala. Becek, cipratannya kena baju kita, ya, itu tertuliskan di situ, jadi saksi di hari kiamat. Itu sudah redaksi hadis itu, ya, dituliskan. Kena hujan, tetesannya bersaksi di hari kiamat. Bahwa apa yang kita dapatkan selama perjalanan, itu langsung dituliskan sebagai bagian dari pahala, yang dengan timbangan itu akan semakin banyak dan memudahkan pelakunya dengan izin Allah bisa melangkah ke surga. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diposisikan dulu dengan baik, sehingga apa nanti yang disampaikan bisa disimak dengan sempurna insyaAllah. Baik, sudah? Baik. InsyaAllah saya pun nanti akan berdiri. Jadi antum yang berdiri jangan khawatir. Ya. InsyaAllah nanti saya berdiri, saya duduk, jadi kita bisa bergantian insyaAllah. Baik. Di dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 177, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada setiap insan beriman yang ingin menjadi orang baik. Sekarang banyak orang hijrah ingin berubah jadi baik. Sekarang banyak orang ingin berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka ada di antara orang yang ingin baik ini, kemudian ingin merubah jati diri dengan mendekat kepada Allah. Lalu dia mengerjakan amalan. Di antaranya mulai mengerjakan sholat. Datang ke masjid. Mulai berjamaah. Mulai menjaga waktu-waktu sholat. Yang paling menarik, tiba-tiba kemudian turun Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 177 untuk menjelaskan esensi kebaikan itu. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal tab wan nabiyyin. Saya cukupkan dulu sampai kalimat ini. Perhatikan keterangan Al-Qur'annya. Laisal birra, bukanlah esensi kebaikan itu. Bukanlah esensi kebaikan itu. Ya, fokus baik-baik. An tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan sekedar dengan Anda datang kemudian menunaikan ibadah, namun sekedar menghadap ke timur atau barat saja. Hadap timur atau barat di sini maksudnya salat. Maksudnya salat. Kita di sini menghadap lat, arahnya barat, ya kan? Yang di barat ngadapnya ke mana? Timur. Ya, itu kalau ada istilah timur dengan barat maksudnya kiblat. Ya karena itu kalau orang tidak tahu arah kiblat dan berusaha tidak menemukannya, maka kata Al-Quran silakan menghadap sesuai keyakinan dia, timur dan barat milik Allah. Seperti diungkapkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Walillahi al-masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu famma wajhullah. Maka jangan takut kata Allah. Kiblat itu acuan, sesungguhnya yang kita hadapi itu Allah. Salat menghadap Allah. Kiblat itu acuan saja. Supaya ada keseragaman, nikmat kelihatan sholatnya. Gak kebayang kalau di masjid TSM ini satu ke utara, satu ke selatan, ke barat, satu ke timur, ada yang ke Cileunyi, ke Cicahum, ya. Ada yang ke MU, ada yang ke Liverpool, ya. Makanya diatur satu arah supaya indah nikmat kelihatannya. Tak Allah kalau tak tahu kamu, sudah berusaha tak ketemu, maka menghadaplah. Tapi kalimat Qur'annya indah. Allah yang akan menemukan kita. Fathamma wajhullah, bukan wajah Allah. Fathamma wajhu, fa'ilnya Allah. Ya, fathamma wajhullah, Allah yang akan menemukan kita. Kalau ada kalimat masyriq wal maghrib yang dimaksudkan salat. Kata Allah, kalau anda pengen jadi baik, ingin merubah diri, lantas ada orang yang ingin berubah jadi baik, dekat dengan Allah, maka biasanya dia akan mulai menampakkan perubahan dengan menunaikan salat. Dia menghadap ke timur, menghadap ke barat, maksudnya menghadap ke arah kiblat. Tapi kata Allah, dari anda tunaikan sholat dengan formalitas saja. Takbir, bacaan, ruku', sujud. Kalau anda benar-benar ingin menjadi orang, kerjakan kata Allah yang bisa merubah anda menjadi orang baik. Karena hal pertama dari hikmah sholat, fungsi sholat yang disebutkan dalam Al-Quran, itu otomatis merubah pelaku sholat langsung menjadi orang baik. Buka Quran surah ke-29 ayat ke-25. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kita hafal ayatnya insyaAllah. Ya, cuman bagian pertamanya jarang dihafalkan. Tengahnya hafal. Inna salata tanha lil fahsya wal munkar. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Itu awalnya. Wa aqimis salat. Inna salatanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah sebelum salat, pelajari dulu bacaan-bacaan salat, ketentuan-ketentuan salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tertuang dalam Al-Kitab, ada di Al-Quran, ada penjelasan Nabi. Lalu tunaikan salat dengan benar. Jika benar menunaikan salatnya, maka orang yang benar salatnya ini akan dijadikan oleh Allah berubah jadi orang baik, bebas dari dua sumber keburukan. Saya sering mengatakan di berbagai tempat, orang yang tidak baik itu penyebabnya dua. Tidak ada yang ketiga. Di buruk itu cuma dua sebabnya. Kalau bukan fahsya, pasti mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Orang salat, mustahil kalau salatnya benar, bisa menjadikan dia menikmati fahsya, mustahil. Orang sholat misalnya, maaf, senang nonton gambar-gambar yang tidak elok, mustahil. Tayangan-tayangan yang dilarang, mustahil. Berkata-kata jorok, kotor, mustahil. Ya kalau sholatnya benar. Sekarang coba dicek ya, antum yang pegang handphone dalam sehari, berapa jam pegang handphone? Dan berapa kali menemukan konten-konten fahsya? Kalau anda merasa menyukai itu, berarti sholatnya ada yang tidak sempurna. Bahkan kalau ada yang merasa menikmatinya, ada yang salah dalam sholatnya. Kalau salat kita benar, begitu muncul gambar tidak elok atau tayangan yang tidak baik, anda akan palingkan. Anda buang gitu, buang. Lihat WhatsApp ada iklan, tutup, kembalikan. Lisan istighfar, astagfirullah, tutup. Dan tidak terlambat, astagfirullah, tapi lihat. Jadi ada tiga kategori, berpaling langsung istighfar, astagfirullah. Ya kan? Kemudian yang kedua, berpaling tanpa istighfar, berpaling saja dihapus. Yang ketiga, ini yang agak banyak, ya, enggak berpaling tapi istighfar. Baik. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri, korupsi, maaf, ya, nyogok, berkelahi, berselisih, mencela, itu mungkar. Makanya ketika dicela, hati kita mengingkari. Ketika mencela pun hati kita menolak. Silakan cek, ketika anda berkata kotor, hati anda gak akan rido. Makanya setelah itu anda menyesal. Anda di lampu merah, ya tiba-tiba dikelakson orang, anda marah-marah. Lisan ketika mencaci itu, ketika mencela itu seketika ketika anda berhenti mengeluarkan kalimat kotor itu, hati anda akan berkata, apa yang kamu lakukan tadi? Sebetulnya bisa ditahan. Itu yang diingkari oleh hati, mungkar namanya. Ya korupsi, bagian dari mungkar. Mencuri, bagian dari mungkar. Makanya pencuri pun gak mau dicuri, Pak. Silahkan cek, pencuri mana yang mau dicuri? Gak ada. Ya, tiga orang pencuri, satu bosnya, dua sedang aksi. Tiba-tiba ketika balik, yang satu nyelipkan uang di kantongnya, gak di-storekan semuanya. Diperiksa sama bos, kok kurang ini? Coba dicek. Begitu ditemukan di kantongnya, bosnya berkata, kamu mencuri ya, padahal baru maling. Itu mungkar. Jadi orang yang sholatnya benar, itu mustahil berbuat fahsya dan mungkar. Nah yang paling menarik kata Al-Quran, keada orang ingin menjadikan sholatnya, kemudian berpengaruh pada dirinya, menjadikan ia terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, maka caranya sholatnya mesti diisi dengan iman. Bukan sekedar bergerak atau mengungkapkan kalimat, tapi tidak disertai dengan bahasa hati yang menyertainya. Iman. Di sini akan mengantarkan pada awal kajian kita dengan tema yang telah dituliskan. Fokus baik-baik. Saya bacakan kembali ayatnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah esensi kebaikan yang bisa merubah orang dari yang tadinya kurang baik menjadi baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Mohon maaf saya perdalam sedikit ya. Saya ingin menunjukkan keindahan diksi Al-Quran. Quran itu jenis kebaikan setidaknya ada 6. Yang sering disebutkan 5, yang ke-6 itu yang paling menarik. 1, tayyib. Apa namanya? Tayyib, tayyibun. Artinya kebaikan fisik. Fisiknya baik, sehat, ya tidak ada celah, penyakit dan sebagainya, itu disebut dengan tayyib. Orang Arab kalau ditanya, kaifa haluk, apa kabarmu? Dia berkata, alhamdulillah tayyib, artinya fisiknya sehat, baik. Karena itu Al-Quran mengajak kita kalau cari makan, cari makanan yang menyehatkan. Bukan semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Ya, lihat nasi menyehatkan, makan. Tapi nasi misalnya satu baskom, ah itu tinggalkan. Ya. Sambal bagus, sambal semangkok, ah madarat. Di apa yang menyehatkan untuk tubuh, silahkan. Kalau cukup Anda mengerjakan sesuai Al-Qur'an, cuma satu ayat, Pak, dan dua kalimat. Buka Quran surah kedua ayat 168, paling kanan, agak ke bawah. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Nih kalimatnya. Hai semua manusia, silahkan makan, nikmati kehidupan di bumi, konsumsi ya dengan cara yang halal. Lalu dari yang halal itu berikan, belikan apa yang menyehatkan untuk tubuh. Enggak semua harus dikonsumsi. Nah, itu baik secara fisik. Yang kedua, kalau kebaikan itu kemudian berubah menjadi sifat. Sifat jujur, sifat sabar, sifat tawadhu, sifat, maka berubah kalimatnya dari tayyib menjadi khair. Khair temukan misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Tidak ada masalah yang mengganggu pikiran kita, khair. Orang Arab ditanya, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Alhamdulillah bi khair, enggak banyak masalah yang mengganggu pikiran saya. Alhamdulillah tayyib, saya sehat. Khair. Quran surah ketiga ayat 110. Ya. Kuntum khaira ummah. Kata Allah, kalian itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Sahabat-sahabat Nabi dipuji oleh Allah. Yang tadinya jahiliyah diturunkan Quran berubah. Orang paling jujur. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada orang tawadu, itu yang paling tawadu. Sehingga turun pujian dari Allah. Kuntum khaira ummah. Makanya buktikan itu lewat akhlak. Jadi kalau ada orang misalnya jujur, kita yang paling jujur. Ada orang yang sabar, kita yang paling sabar. Khair. Ketika sifat itu dipraktekkan berubah menjadi sikap. Jujur itu sifat, disogok tidak menerima, itu sikap namanya. Maka berubah khair menjadi ma'ruf. Ya apa? Ma'ruf. Karena itu khair dengan ma'ruf seringkali disandingkan. Contoh Quran surah 3 ayatnya 104. Paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Indah sekali ayat Quran itu. Kata Allah kalau ngajak silahkan kepada si, tapi kalau memerintahkan mesti ma'ruf. Ya, kenapa dirubah kalimatnya? Kata Allah kalau ngajak semua orang bisa ngajak. Semua orang bisa ngajak. Ya. Ayo kita berbuat jujur. Ayo sabar. Ngajak. Tapi ketika memerintahkan sesuatu, diperintahkan, naik levelnya. Dari ajakan kepada perintah, maka yang memerintahkan itu kata Quran mesti praktekkan dulu. Nah, ayo ke masjid, nah, bapaknya ke masjid dulu. Jangan anaknya disuruh ke masjid, bapaknya yang ke masjid. Maka anak berkata, bapak aja di sini, kenapa nyuruh saya ke masjid? Hah? Nah, itu ma'ruf namanya. Nah, sekarang, banyak orang bisa berbuat baik. Ma'ruf itu bisa dikerjakan oleh siapapun. Non-muslim, banyak yang ma'ruf. Ada yang bangun sekolah, bangun jalan, bantu fasilitas. Ada yang demikian? Ada. Ada non-muslim yang jujur? Ada, banyak. Ya, banyak. Yang disogok, gak mau terima, yang gak korupsi, banyak. Tapi apakah kebaikan itu dikerjakan karena Allah atau tidak? Nah, ini bedanya. Ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah. Saya bekerja karena Allah. Jujur karena Allah. Merawat rumah tangga karena Allah. Menyayangi anak karena Allah. Menyayangi pasangan hidup karena Allah. Mengajar karena Allah. Kerja karena Allah. Usaha karena Allah. Semua pekerjaan yang diniatkan sebagai ibadah karena Allah, maka berubah kemudian katanya menjadi kata yang keempat disebut ihsan. Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan. Perhatikan cara menerjemahkannya di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Al-Arba'in nomor hadis yang ke-2. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Dan kau merasakan di Allah ditatap oleh Allah walaupun engkau tak bisa menatapnya. Demikian cara menerjemahkannya. Ya. Kau jadikan aktivitas sebagai ibadah. Minummu ibadah, berpakaianmu ibadah, makanmu ibadah, kerjamu ibadah. Niatkan karena Allah. Sebut bismillah. Sebelum minum bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian bismillah. Bekerja bismillah. Ya. Angkat telepon bismillah. Bismillah karena Allah. Maka berubahlah pekerjaan itu menjadi ibadah. Ada pahalanya. Lakukan karena Allah. Dan rasakan kita itu sedang disaksikan oleh Allah. Anda sedang ujian. Diawasi lewat CCTV. Ya, maaf. Mungkin enggak orang yang sedang ujian CCTV-nya langsung nyorot ke dia, tiba-tiba masih nekat nyontek. Mungkin enggak? Mustahil kan? Mustahil ya? Nah, sekarang rasakan Allah mengawasi kita yang pengawasannya lebih dibandingkan CCTV. CCTV di luar tuh. Luar sudah mulai gelap, enggak akan nampak. Allah semut hitam paling kecil nempel di batu yang hitam di malam yang gelap masih kelihatan. Basir sifatnya. Ihsan. Contohnya di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Berbuat baik kepada kedua orang tua seakan-akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini 4 disatukan, 1 2 3 4, thayyib khair ma'ruf ihsan. Fisiknya sehat, pikirannya enak tenang. Sikapnya baik, dikerjakan karena Allah. Maka berubah pada yang kelima, namanya solih. Ya, apa namanya? Solih. Karena itulah bapak, ibu mendambakan anak yang solih. Bahkan sejak dalam kandungan, kata Al-Quran. Buka Quran surah ke-7, ayat 189. Di pertengahan sampai ke ujungnya itu, di ayatnya. Posisi paling kanan agak ke tengah. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasy syakirin. Ketika suami istri itu mulai bergaul, lalu istrinya mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat. Dalam masa kandungan itu bahkan kedua itu calon ayah dan ibu itu fitrahnya mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon jadikan anak yang lahir nanti sebagai anak yang saleh. Itu sudah fitrah. Di lisan kita pasti kalau ditanya, anak saleh. Saya belum pernah dengar ada seorang bapak berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak yang thayyib. Atau seorang istri berkata, ya Allah, jadikan anak saya anak yang ma'ruf. Nggak ada. Yang ada, saleh. Jelas ya? Nah, ini lima yang disebutkan. Tapi ada kemudian yang keenam yang jarang dikupas. Padahal banyak narasinya dalam Al-Quran. Yang keenam ini disebut dengan birrun atau al-birru. Ya. Mohon izin saya besarkan ya. Ini kelihatan bu? Ah, belum saya tulis. Ibu imannya kuat sekali ya, Masya Allah. Sudah di luar hujan, gak ada tenda. Ibu masih bisa kelihatan belum saya tulis. Semoga Allah ampuni kita, Bu, ya. Nah, ini. Kelihatan sekarang, Bu? Alhamdulillah. Ini ya. Birrun, fokus, adalah sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang. Baik lawannya apa? Buruk. Itu pasti ada pasangannya. Jujur lawannya dusta. Ya kan? Tawadu lawannya sombong. Terang lawannya gelap. Ya kan? Habis gelap terbitlah terang, ya. Nah, kan? Alhamdulillah. Baik lawannya apa? Buruk. Jadi setiap ada baik, pasti ada lawannya buruk. Benar lawannya salah. Jujur lawannya dusta. Sombong di sini, ada tawadhu di sini. Ada sabar di sini, ada marah di sini. Nah, kita manusia, karena dalam diri kita ada nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarji'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bissu. Kita enggak bisa menilai diri kita suci. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan menilai dirimu suci. Karena di dalam diri ini ada nafsu. Sedangkan nafsu cenderung mengarahkan manusia pada yang salah, pada yang buruk. Karena itu wajar kalau ada manusia kadang berbuat salah. Kalau malaikat gak punya nafsu, yang dipunya cuma lawan nafsu, yaitu takwa. Lawannya nafsu takwa. Ya, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Malaikat diciptakan dengan takwa saja. Karena itu malaikat tidak pernah kenal salah. Ingat, malaikat tidak pernah mengenal salah. Pernah dengar misalnya malaikat Jibril, ya, korupsi ayat. Gak ada kan? Malaikat maut telat nyebut nyawa misalnya. Enggak kan? Enggak ada. Karena itu malaikat itu sifatnya oleh Allah dibuat sempurna, ya, dengan nilai takwanya, takwa. Contohnya di Quran misalnya surah ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mustahil berbuat maksiat, kata Allah, dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya, sempurna. Enggak akan maksiat. Ya, lawannya setan. Setan. Dan ini menarik. Setan dengan lawannya, malaikat tadi, sama-sama disebutkan jumlahnya di Quran. Malaikat disebutkan 88 kali. Setan disebutkan 88 kali. Nah, fokus. Malaikat dengan jiwa takwa disebutkan 115 kali. Setan enggak kenal benar. Lihat, malaikat tidak kenal salah, setan tidak kenal benar. Setan tuh selalu salah. Selalu salah. Ya, enggak ada yang benar dari setan. Walaupun dia menyampaikan seperti benar, tetap salah. Dia pernah ngasih kisi-kisi ke sahabat Abu Hurairah. Malam-malam tuh, lagi jaga Baitul Mal, datang. Ngambil ketahuan, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ditangkap. Saya bawa kamu ke Nabi. Jangan, jangan, jangan, saya memang butuh. Dilepasin karena iba. Besoknya menghadap pada Nabi. Dia itu pendusta. Malam ini dia datang lagi. Betul datang lagi, kata Abu Hurairah. Saya tangkap apa? Jangan, jangan, jangan. Tolong kasihan saya, kasihan. Iba lagi, lepas lagi. Besok menghadap lagi. Saya kan udah bilang sama kamu, dia itu pendusta. Malam ini datang lagi. Lalu berazam dia pada dirinya, malam ini gak akan saya lepaskan apapun yang dia ucapkan. Begitu malam tiba, betul datang lagi. Ditangkap lagi. Jangan, jangan, dusta. Jangan bilang jangan kamu. Dusta kamu, kata makhluk ini. Ya, jangan bawa saya ke Nabi. Saya akan ajarkan kepada engkau satu ayat dalam Al-Quran yang kalau engkau bacakan, maka setan akan lari meninggalkanmu. Kisi-kisi. Jangan bawa saya kepada Nabi. Saya akan ajarkan kepadamu satu ayat dalam Al-Quran yang kalau engkau bisa membacakannya, setan akan lari meninggalkanmu. Lempar dia dengan ayat itu, setan akan lari. Gratifikasi. Lagi gak sadar tuh, bengong. Ini belum pernah ada kalimat itu tiba-tiba muncul. Diajarkanlah ayat kursi itu. Ya, Abu Hurairah sedang mendengar itu. Ya, disampaikan, tiba-tiba udah hilang. Kaget, yang mana yang mau saya tangkap? Gak ada. Akhirnya menghadap kepada Nabi besoknya, diceritakan kisahnya. Kata Nabi, dia itu kalimatnya benar, walaupun tetap pendusta. Kalimat yang dia sampaikan benar, walaupun tetap pendusta, tetap salah dia. Tahukah engkau ya Abu Hurairah siapa dia? Kata Abu Hurairah, Allah Rasulullah alam. Dialah setan. Anda bacakan ayat kursi, ya maka setan akan lagi meninggalkan anda. Kalau diganggu oleh setan, kata setan sendiri. Kalau ganggu oleh setan, bacakan ayat kursi, lempar dia dengan ayat kursi, dia akan lari. Itu setan zaman Nabi. Zaman sekarang tidak cukup dengan ayatnya, dengan kursinya sekalian tuh. Bacakan ayat kursi, dia jawab, khatam saya, katanya. Lempar ayat kursinya. Nah ini, jadi kalau malaikat selalu benar, tak kenal salah. Setan selalu salah, tak kenal benar. Manusia, dia bukan malaikat dan bukan setan. Di malaikat beda bu dengan manusia. Ya, suami ibu manusia, bukan malaikat. Istri anda manusia, bukan malaikat. Jadi kalau pasangan rumah tangga mengerti kalau pasangannya itu adalah manusia, dia tidak akan pernah mengorek kesalahannya, karena pasti salah. Kalau tahu pasangannya manusia bukan malaikat, tidak akan menuntut kesempurnaan karena tahu bukan malaikat. Papa gimana sih yang begitu aja gak bisa? Mama, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Nah, ribut lagi. Nah, karena dia berpotensi salah, bukan malaikat, berpotensi salah. Apalagi kemudian pemicunya muncul ini, setan. Yang sudah dari awal mengajukan proposal kepada Allah menjadi oposisi bagi manusia. Langsung itu. Dan itu kalimatnya sudah jelas, sudah pengen goda. Ya, langsung mengatakan, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk menggoda. Itu jelas di An-Nisa, Quran surah keempat. Ayat 116, 117, sampai 119. Jelas. Dari mulai dilaknat oleh Allah sampai mengajukan. Nasibam mafruba. Tolong minta bagian dari manusia untuk aku goda. Dan sejak Nabi Adam, Quran surah kedua ayat 36, fa'azallahuma syaitan, setan lagi pelakunya. Ya. Nah maka yang paling menarik, karena pemicunya sudah ada, sudah punya nafsu, digoda juga oleh setan, maka besar kemungkinan manusia itu pasti berbuat salah dalam hidupnya. Hanya kasih Allah yang Maha Rahman dan sayang Allah dengan sifat rahimnya, menjadikan Allah memberikan jalan bagi manusia untuk kembali. Kamu lahir itu bersih, jangan pulang kotor. Apa enggak malu engkau ketika pulang dalam keadaan kotor dengan maksiat dan lumpur-lumpur dosa itu? Maka Allah memberi jalan untuk kembali menjadi baik dan memberikan jalan taubat kepada kita untuk jalan menjadi lebih mulia lagi. Ketika seseorang memilih jalan ini dan berharap dia diterima oleh Allah, dihilangkan kotoran-kotorannya, keburukan-keburukannya, sehingga ditinggalkanlah kemudian yang buruk berubah menjadi baik, maka Allah turunkan sifat yang keenam dari nilai kebaikan itu. Disebut dengan birrun atau al-birru. Jadi birrun itu diturunkan khusus oleh Allah untuk menyifati seseorang, memuji seseorang yang tadinya bermaksiat, pengen jadi taat. Yang salah, ingin jadi soleh, dipuji oleh Allah. Saking dipuji, ya diturunkan nama khusus untuk perubahannya. Makanya sering saya katakan kalimat ini, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi kalau anda berbuat salah, ya manusia. Gak ada yang sempurna di sini. Saya salah, anda salah, kita salah. Tapi bedanya kita dengan setan, setan gak tobat, kita tobat. Setan tuh salah, cuman gak mau tobat. Adam manusia, Adam nabi, salah tobat. Setan salah gak tobat. Ini mesti dibedakan antara anda dengan kita manusia dengan setan. Bedakan, tanyakan pada diri kita. Ya. Orang tesaha, setan atau manusia itu ya. Lihat. Jadi kalau salah, cepat tobat. Karena yang salah gak pernah tobat, sudah ada. Namanya siapa? Jadi kalau ada manusia salah, gak pernah mau tobat, ya, maka patut diduga dia itu bukan. Dia itu terkontaminasi oleh setan. Itu bahasa yang halusnya begitulah. Gitu ya. Jelas di sini? Nah, maka ketika Allah menurunkan sifat birun ini pertanda di antara manusia, pasti ada yang mau kembali. Makanya kalau ada yang berbuat salah, Pak Ibu, jangan banyak diekspos. Sampai kemudian ditekan, sampai kemudian disudutkan, sehingga membuat peluang dia untuk berubah jadi baik itu tertutup, seakan-akan hilang. Bantu dia untuk berubah. Ya, arahkan dari yang salah menjadi benar. Jauhkan kesalahannya, dekatkan kebenarannya, sehingga dia bisa terbuka untuk memilih jalan hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita diutus rasul kita oleh Allah untuk memberikan jalan keluar menjadi cahaya. Minadh-dhulumati ilan nur. Jadi yang gelap-gelap itu diberi jalan oleh Nabi. Bukankah jahiliyah itu salah? Banyak salah, banyak orang salah. Dibuka jalannya, tinggalkan yang ini, ambil yang ini resikonya begini, yang ini kebaikannya begini. Dibuka jalan. Karena itulah turun kemudian Allah membuka jalan. Laisal birra. Cuma kalau ada yang ingin berubah menjadi lebih baik, kata Allah, maka jalannya seperti ini aku turunkan. Nah, nanti kalau kebaikan ini sudah melekat dalam diri pelakunya, nempel, maka sifatnya langsung berubah lagi dari birrun menjadi mabrurun. Pernah dengar istilah haji mabrur? Ah, masya Allah. Mabrur. Haji yang bisa merubah pelakunya dari yang sebelumnya belum baik, sepulang haji jadi baik. Makanya saat berangkat tuh ke Arafah, ya kan, wukuf, mengoreksi diri, banyak istighfar, lihat kekurangan. Makanya sebelum berangkat tanya pada istri kekurangannya apa. Istri tanya pada suami, papa selama ini mama banyak salahnya pa. Emang gak apa-apa pa, tunjukin aja biar mama catat. Catat nih, ambil bukunya. Gak apa-apa, catat aja bu, gak apa-apa ya, daripada kita wangan kan. Jangan gengsi untuk bertobat. Jangan gengsi untuk bertobat daripada wafat dalam keadaan jadi pelaku maksiat. Datang ke Arafah, tobat di situ, berusaha untuk berubah, dikenali kesalahan, pergi ke Muzdalifah, bawa batu kita lontari kesalahan diri kita itu supaya hilang sifat-sifat buruk itu. Dari mulai Aqabah, ya, kemudian Wusta sampai ke Ula, lontari. Mabit dulu ke Muna, pengen berharap jadi baik, balik lagi lontar lagi keburukan yang kita catat tadi. Makanya kalau tercatat dengan baik, kita paham kekurangan kita. Begitu dilempar, Bismillahi Allahu Akbar, ini sifat buruk saya, ini kata-kata saya yang kotor, ini perasaan saya yang tidak baik, lempari satu-satu, sehingga hilang. Ketika hilang itulah kemudian pulang ke tempat masing-masing, yang buruknya hilang, yang baiknya sudah muncul, melekat pada dirinya. Maka disebutlah hajinya haji mabrur. Haji yang bisa merubah perilaku orang ini dari yang jelek-jelek, hilang jelek jadi lontar saat di sana, pulang kemudian jadi baik. Maka dilekatkanlah nama haji itu untuk mengingatkan dia, bukan kelar. Makanya cuma satu dalam ibadah, yang nama ibadahnya melekat pada namanya untuk mengingatkan. Karena pahalanya besar. Kata Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang bisa merubah perilaku orang itu menjadi lebih baik dan meninggalkan keburukan yang pernah ia kerjakan selama hidupnya, maka enggak ada pahala yang setara dengannya kecuali surga. Makanya Nabi tidak ingin pulang haji jadi buruk lagi. Jangan ditukar surga dengan keburukan. Jangan ditukar surga dengan hal-hal yang kecil. Makanya ada kalimat itu melekat, haji. Pulang-pulang orang Arab mengatakan, Pak Haji, Bu Haji, itu pesan sebetulnya, bukan gelar. Pesan, Pak, Bapak sudah haji, Ibu sudah haji, jangan ditukar keburukan itu, jangan ditukar kebaikan itu dengan mengerjakan keburukan lagi seperti di awal. Bukan gelar. Saya sering katakan kalau dalam ibadah ada gelar, orang Islam akan paling banyak gelarnya. Ya, SHIZ, Salat Haji Infak Zakat. Jelas sampai sini? Nah, kembali ke sini. Biasanya kalau haji itu setahun sekali musimnya, waktunya. Tapi saya kan ingin berubah, nunggu setahun susah. Ya Allah, saya pengen taubat sekarang, pengen berubah sekarang. Adakah amalan yang bisa saya kerjakan ya Allah, yang bisa membimbing saya, membebaskan dari keburukan saya? Maka Allah turunkan ayat salat. Karena itu di hadis Muslim nomor hadis 233, Nabi mengatakan salat itu salah satunya di antara ibadah yang bisa menghapuskan kekurangan-kekurangan dan kesalahan. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang terjadi di antaranya malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Kalau dalil Qur'annya surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Tunaikan sholat di dua siang sampai dengan ke malam, subuh sampai dengan isya. Sungguh sholat itu perbuatan hasanah yang bisa menggugurkan keburukan-keburukan. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, banyak orang sholat tapi masih berbuat buruk. Bahkan itu dikerjakan saat sedang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Begitu takbir pertama, mundur, kotak infak digondol. Pulang sholat bisa ketukar sendal. Ya? Tinggal sedikit, snacknya gak ada. Huh? Apa yang salah? Nah, salah satunya, boleh jadi sholat yang dikerjakan tidak didasari dengan dasar iman. Artinya apa? Maaf ya. Yang penting bukan sekedar sholatnya, tapi imannya. Saya mulai dari iman dulu nih, karena ini iman yang paling dasar. Sebab kalau imannya beres, yang lainnya akan beres semua. Sekarang banyak masalah itu muncul, baik di lisan, di tangan, ataupun sampai ke kaki, karena masalah iman ini. Makanya ini yang saya bahas porsinya lebih banyak dulu. Imannya yang penting. Kata Quran, banyak sholat, orang sholat, mengerjakan sholat, sholatnya tidak merubah perilakunya menjadi baik, karena sholatnya gak pakai iman. Karena itu seringkali sholat dalam Al-Quran disebut dengan iman. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, paling kiri. Lihat bagian terakhir ayatnya, di ujung-ujung ayatnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Satu kali Nabi sedang sholat di Madinah, masih menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Tiba-tiba turun ayat Al-Baqarah 144 itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad SAW, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit, berdoa tak putus asa meminta supaya kiblat beralih ke rumah pertama yang dibangun untuk manusia, di Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram. Mulai sekarang palingkan kiblatmu mengarah ke Ka'bah itu. Dijawab doanya oleh Allah. Saat dipalingkan itu bergerak berputar 180 derajat. Ya, dari sini berputar ke sini. Sahabat mengikuti ke belakang. Cuman kan saat Nabi sholat ini, semua sahabat gak ikut di situ. Nabi kan sedang keluar. Gak semua orang keluar. Jadi bukan berarti Nabi pergi, semua sahabat pergi. Ya, kalau semua begitu Madinah kosong. Ya, ada yang tinggal, ada yang bekerja, ada yang beraktivitas. Begitu pulang kemudian kembali ke tempat beliau, di dekat Masjid Nabawi itu, ya, bahkan di area dalamnya, apa yang terjadi? Disampaikan tadi turun ayat, ayatnya mengatakan pindah kiblat, heboh. Lalu bagaimana status salat kami yang tadi kami kerjakan? Menghadapnya masih Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat yang tadi saya sebutkan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imannya yang disebutkan bukan salatnya. Catat ini. Saya akan masuk ke bagian inti yang paling penting. Kata Allah, jangan khawatir, aku tidak akan sia-siakan, kata Allah, amalan yang telah engkau kerjakan dengan imanmu itu. Yang disebutkan bukan sholatnya. Allah tidak mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a sholatakum, tapi imanakum. Imannya yang disebutkan, bukan kalimat sholatnya yang disampaikan. Karena itu, orang yang imannya kuat, hadir dalam jiwanya, maka salah satunya ketika diperkerakan dalam sholatnya, sholat itu akan mampu merubah perilakunya dan menghadirkan kekhusyuan dalam sholatnya. Sekarang pertanyaannya, fokus. Jika iman disebutkan sebagai dasar dalam sholat, sebagai ibadah yang paling pokok, dasar, maka ini menunjukkan, kata para ulama, betapa pentingnya iman itu akan berpengaruh dalam kehidupan. Silahkan cek. Maaf, masih ingat tadi? Sholat bisa merubah perilakunya seseorang dari perbuatan buruk menjadi apa? Baik. Fokus. Dan sholat tidak dinilai oleh Allah kecuali dengan iman. Artinya, kalau orang punya iman, pasti akan berubah jadi baik. Lisannya baik, matanya baik, telinganya baik, kakinya baik. Karena ketika sholat disebutkan, yang disebutkan imannya. Karena itu ketika kalimat iman pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, disandingkan langsung dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Iman setelah itu apa? Sholat berpengaruh membuat seorang jadi baik. Yang disebutkan oleh Quran bukan sholatnya, tapi iman yang dibawa dalam sholatnya. Artinya, sebetulnya Allah ingin menjelaskan, kalau manusia punya iman, pasti jadi baik. Lisannya baik, telinganya baik, pendengarannya, maaf, pandangannya baik, sampai ke ujung kakinya. Nah sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau saya ingin menguatkan iman dalam jiwa sehingga berubah jadi orang baik, maka bagaimana caranya? Ini yang mau saya dalami, teruskan ayatnya. Walakinnal birra. Tapi kalau engkau ingin menjadi baik, maka man amana. Engkau harus kuatkan imanmu. Satu, billahi. Dengan cara mengikuti semua ketentuan Allah. Wal yaumil akhir. Bayangkan semua tindakanmu akan dihisab di hari kiamat. Kalau iman pada Allah, tadi telah saya terangkan. Begitu kita akan minum, bayangkan Allah atau rasakan Allah mengawasi kita. Kalau Anda merasa diawasi Allah, Anda tidak akan menyentuh minuman yang diharamkan. Wal yaumil akhir, bayangkan setiap tindakan kita akan dihisab. Maaf ya, maaf. Cara cepatnya begini, kalau ingin bermaksiat bayangkan wafat dan akan dihisab. Mau berdusta, bayangkan saat berdusta wafat. Mau minum yang haram, bayangkan saat minum wafat dan dihisab di hari kiamat. Nah setelah itu, wal malaika, ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, ada malaikat yang akan menaiki kita di alam kubur, ada malaikat yang kemudian akan membawa kita di hari kiamat nanti. Bayangkan, semua ayatnya disebutkan, tapi belum berhenti sampai di situ. Wal kitab, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran diturunkan di masyarakat jahiliyah berubah jadi orang baik. Kalau engkau ingin berubah baik, pelajari isi Al-Quran. Nah, yang terakhir, wan nabiyyin, ikuti semua petunjuk nabi-nabi yang pernah aku tugaskan di bumi. Dan di antara sekian nabi yang pernah ditugaskan di bumi itu, hanya ada satu nabi yang paling dimuliakan oleh Allah, yang pujiannya melebihi nabi-nabi sebelumnya, yang diisyaratkan kemuliaannya pada semua nabi sebelum bahkan beliau diutus, dan yang paling dahsyat, nabi ini langsung oleh Allah dipuji dengan semua kemuliaan tanpa aib, baik secara fisik, secara akhlak, bahkan kemuliaan dalam nilai ibadahnya. Pertanyaannya, nabi siapa ini? Seperti apa kemuliaannya? Dan bagaimana respon orang-orang Quraisy pada saat nabi ini diutus? Dan bagaimana ketika orang-orang Quraisy merespon dengan kalimat-kalimat buruk, langsung Allah yang menurunkan pembelaan terhadap nabi ini? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana resiko orang-orang yang mengungkit kekurangan-kekurangan nabi saat Allah kemudian menjawab dengan kesempurnaannya? Itu akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Ini baru mukaddimah, nanti pelajarannya Bang Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada wakilah, insyaallah kajian akan segera kita lanjutkan di season kedua setelah salat Isya. Ya, silakan yang belum ambil wudu kembali ambil wudunya. Dan kepada Anda yang ingin bertanya, kertas tolong disiapkan setelah salat Isya. Terima kasih. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar.